Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam awjadan nasi wa kana ajwada. Ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhana. Wa kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Wa lain berarti alyanahum. Wa alyanahum kaffan. Kuffan. Kuffan. Wa tayyib berarti atyab. Isim tafdil semua. Wa atyabahum rihan wa akmara wa akmarahum hijjan. Wa ahsanahum isyratan wa asja'ahum wa a'adamahum binlahi wa asyaddahum litnahi khasyatan wa rayaqdabu rinafsihi wa da yantakimu udaha wa idnama yaqdabu ilda ijantuhikat hurumatillahi hurumatullah naibul fa'il hurumatullahi azza wa jara fa hina idin yaghdabu wa la yaqumu li ghadabihi shay'un hatta yantasira lil haqqi wa idza ghadaba a'rada wa ashaha wa kana khuruquhu al qur'ana wa kana aktsara an-nasi tawadu'an. Kana aksaro itu masih khobar kana. Ini kan semua sifat Nabi. Wa kana aktsaran nasi tawadu'an yaqdi hajata ahlihi wa yahfadu janahahu lidu'afi wa zan fa'alah itu jamak lidu'afah lidu'afati wa masu'ila say'an qattun faqala la wa kana ahdaman nasi wa kana asadda haya'an minal udra'i fi khidriha wal qaribi wal ba'idi wal qawiyyi wad da'ifi indahu fi fil haqqi sawa'un. Baik. Wal qaribu wal ba'idu itu wa udah istinaf ya. Mustanafan jumlahnya. Indahu fil haqqi sawa'un. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faslun fi akhlaqihi, pasal tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jarang kita kaji atau jarang kita kupas, padahal para masyaikh kita telah memberikan tanbih akan hal ini. Syekh Albani mengatakan ya, fima a'lam wa fima azkur, krisis yang dialami oleh para talabatul ilmi atau orang-orang yang menisbatkan diri sebagai salafiyin, saat ini salah satunya adalah krisis akhlak. Krisis akhlak disebutkan oleh banyak masyikh demikian. Dan Nabi SAW diutus itu wa inna mabu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, seorang yang telah bertauhid, telah ngaji, itu ya dia harus memperhatikan akhlak. Akhlak pertama yang dia mesti tunaikan setelah akhlak pada Allah, pada Rasulnya, akhlak pada orang tuanya, ya, akhlak kepada keluarganya, kalau dia punya istri, kalau dia punya suami, ya, dan juga akhlak pada orang sekitar. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi, dan untuk masalah akhlak ini nggak ada lain, nggak bukan tauladan kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Enggak ada pada sosok yang lain yang jadi acuan, tolak ukur, hanya beliau alaihi salatu wasalam. Beliau adalah ajwadan nas, manusia yang paling ya dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih-lebih lagi dermawannya apabila di bulan Ramadan. Wa kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya, khuluqan dan khalqan maupun fisiknya. Wa alyanahum kuffan. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling lembut. Ya. Bukan kuffan kali ya. Kaf ya. Kaf itu artinya apa? Kalau wa alyanahum kuffan itu kayaknya enggak nyambung ya. Ya, kaf, telapak tangan ya. Artinya paling lembut telapak tangannya. Artinya beliau itu jarang menyakiti orang lain. Wa atyabahum rihan, rih beliau yang paling bagus. Aroma beliau yang paling wangi. Ya, keringat beliau wanginya wangi kasturi. Wa akmalahum hijjan. Lihat di footnote bi kasril ha al-muhmalah awalan wa fathil jim tsaniyan. Ai annahu sallallahu wasallam akmaluhum aqlan. Itu maknanya. Akmaluhum hijjan, akmaluhum, akmalahum aqlan. Beliaulah akal yang paling sempurna, yang paling berakal. Ya. Kemudian wa ahsanahum isyratan. Ya, di beliaulah yang paling khas ahsan. Ya. Ya, paling bagus isyrahnya, pergaulannya. Ya. Wa asja'ahum, paling berani di antara mereka. Wa alamahum billah, paling mengetahui tentang Allah. Ini juga ini ya. Sebagai sanggahan bagi kalangan kaum Asy'ariyah yang mereka melancang mentakwil sifat-sifat Allah melampaui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mentafsirkan demikian, mereka mentafsirkan demikian. Misalkan istawa ditafsirkan jadi istaula. Itu lancang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Padahal siapa sih yang paling tahu ya tentang makna istawa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaddahum lillahi khasyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling takut kepada Allah. Wa la yaghdab li nafsihi. Ya. Dan beliau tidak marah li nafsi untuk berdiri beliau sendiri. Wa la yantaqimu lahu, beliau tidak balas kalau beliau disakiti. Wa innama yaghdabu idan tuhikat hurumatullah, beliau marah kalau ya kehormatan Allah itu untuhikat, dilanggar azza wajalla. Fa inna idzin yaghdabu, maka kalau begitu di situ beliau marah. Wa la yaqumu li ghadabihi syai'un hatta yantasira lil haqq. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang ya apa namanya yang dapat menghentikan amarah beliau hingga beliau membela kebenaran. Wa idza ghadaba a'rada wa asyaha, jika beliau marah maka beliau ya a'rada, berpaling ya. Wa asyaha, asyaha itu memalingkan wajah ya. Wa kana khuluquhu al-qur'ana, dan akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Apa sih maksud akhlak beliau adalah Al-Qur'an? Kan sering itu dikatakan oleh Aisyah. Ya, Aisyah pernah mengatakan. Artinya akhlak beliau itu sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah ya. Sedangkan akhlak Nabi makhluk. Bukan maksudnya akhlak Nabi Al-Qur'an, berarti akhluk Al-Qur'an makhluk, tidak demikian. Enggak ada ulama yang memahami demikian kecuali dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Maksudnya akhlak beliau adalah Al-Qur'an, yaitu akhlak beliau sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Wa kana aktsarun nasi tawadu'an, dan beliau adalah orang yang paling sering tawadu'nya. Ya, yang paling sering tawadu. Yaqdi hajat ahli. Beliau menunaikan ya hajat keluarga beliau. Ya, wayakhfadu janahahu lidu'afah. Ya. Artinya janah itu kan sayap. Bukan maksudnya beliau merendahkan sayap beliau. Ya, artinya beliau mau merendahkan diri beliau ya untuk orang-orang lemah. Ya, artinya beliau siap melayani orang-orang lemah. Wa masu'ila syai'an qattun fa qala la. Dan Nabi enggak pernah ditanya dengan enggak pernah diminta dengan sebuah permintaan pun, kemudian beliau mengatakan, "Ah, enggak." Ya. Wa kana ahlaman nas. Ahlamana beliau adalah orang yang paling helm, ya, paling apa ya, lembut ya, ya paling apa ya, bijak. Wa kana asyadda hayaan. Beliau adalah orang yang paling pemalu. Minal adra' fi hidriha. Bahkan lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Ya, wal qaribu. Ini bau wawnya waw udah istinafiyah. Ya. Berarti jumlahnya mustanafah. Maka wal qaribu mubtada berarti. Maka orang yang dekat, kerabat beliau, wal ba'idu orang jauh, wal qawi orang yang kuat, wad dha'ifu orang yang lemah, indahu fil haq sawaun. Ya. Bagi beliau itu sama kedudukannya. Naam. Terus nantian dibaca berikutnya. Ya. Siapa yang mau baca lagi? Yang baru, ada yang mau baca? Teman-teman yang baru. Nabil, mau baca enggak? Hah? Ayo Nabil At-Tamimi belajar. Siap enggak? Mana? Kasih mic-nya. Randy. Antum jadi kantongin mic-nya. Bismillah. Qala muallif rahimahullah. Qala muallif al-muallif dikasih al-nya. Qala al-muallif ya itu. Lidzikr atau lidzihan. Terus wa ma'aba ta'aman qattun. Innashtahu. Innashtahu. Ini insyartiyah itu. Innashtahu aklahu. Akalahu. Akalahu. Itu fi'il syart fi mahalli jazmin nanti. Nah, terus wa illa tarakahu. Nah. Wala ya'kulu muttaki'an. Nah. Wala 'ala khiwanin. Wa ya'kulu ma tasiru. Ma tayassara. Wa ya'kulu ma tayassara. Wala yamtani'u min mabahin ma. Min mubahin ma. Min mubahin ma. Wa kana yuhibbul hulwa wa kana yuhibbul hulwa'a wal 'asala. Hulwa'a wal 'asala. Terus wa ya'jibuhu ad-dubba'u wa huwa al-yaqtinu. Qala ni'mal idamu al-khallu. وفضل عائشة على النساء كفضل أثريد على سائر الطعام وكان أحب الشاة إليه ذراعي وقال وكان أحب الشاة إليه شاتي إليه ذراعي. الذراع خبر كان. الذراع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. من الديان من الدنيا من الدنيا ولم يشبع ولم يشبع من الخبز الشعير يعني للعدم وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نارا وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار وكان يأكل الهدية ولا يأكل صدقة الصدقة enggak masih pakai al pakai tanwin ada al nya terus ويكافي على الهدية هديتي ويخسف النعل ويخسف النعل النعل ويخسف النعل ويرقع الثوب ويعود المريض al-maridana wa yajibu min wa yujibu man man da'ahu min ghani wa faqirin wa wa dani wa syarifin wala yahqiru ahadan. Baik. Ma'abatu aman qat. Nabi SAW enggak pernah mencela makanan sedikit pun. Ini istahahu akala. Kalau beliau menyukai, beliau makan. Wa ila, kalau enggak beliau sukai, taroka. Ya udah, beliau tinggalkan. Wala ya'kulu muttaki'an. Beliau tidak pernah makan sambil nyender. Ya, yuhibbul halwa wal asal. Beliau menyukai, ya, apa namanya, halwa itu apa, manisan ya, dan asal, madu. Menyukai manisan dan madu. Wala khiwan. Wala ya'kulu muttaqin. Beliau enggak suka makan, tidak makan bersandar, dan juga tidak makan ala khiwan. Khiwan itu kalimatun mu'arrabah. Ya, kalimat serapan ya. Artinya dia yang diarabkan. Kalimat asing yang diarabkan, kalimat serapan. Tutlaqu ala martafa'a 'anil ard. Ya, yang ini disebutkan di secara mutlak untuk sebuah hal yang lebih tinggi dari tanah. Ya, dari permukaan tanah. Ya. Liyu kala at-ta'am. Ya, alai, untuk menyantap makanan di atasnya. Berarti apa? Meja makan gitu kan ya. Khiwan. Jadi Anas radhiyallahu anhu annahu sallam ma akala ala khiwanin qat. Nabi sallallahu enggak pernah makan di atas meja sedikit pun. Kemudian mana lagi tadi? Ya kulumah tayassar. Beliau makan apa yang mudah bagi beliau. Walayam tadi min mubah. Ya. Dan beliau apa namanya, tidak menolak apapun yang mubah. Ya, mak sedikit pun. Wa kana yuhibbu al-halwa wal asal. Beliau menyukai manisan dan madu. Nah. Wa yujibuhu ad-duba'u. Labu itu membuat kagum beliau. Artinya sangat beliau sukai. Labu. Ya. Apa itu ad-duba' wa huwa al-yaqtin. Yaitu labu. Wa huwa al-qar'u. Kama fil qamus. Qara' labu. Bahwa dalam mengenal kamus. Dan beliau bersabda, ni'mal ya idam al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Beliau mengatakan, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding wanita yang lain seperti keutamaan sarid. Ya, sarid ini makanan roti yang diremek-remek. Yang diremek-remek, tau ngerti gak remek-remek? Yang dihancurin pada kuah daging. Nah. Wah, itu enak. Dan itu makanan paling top dulu. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan sarit di atas seluruh makanan. Artinya mungkin makanan yang lain enak, favorit, tapi ini yang lebih favorit. Kalau sekarang apa itu? Clever tart, apa? Hah? Apaan? Ya. Getuk lindri. Taib. Wa kana ahabbu syati ilai az-zira. Dan bagian daging kambing yang paling beliau sukai adalah lengan. Ya, kaki depan itu. Ya, wa qala Abu Hurairah mengatakan kharaja Rasulullah SAW min ad-dunya. Rasulullah SAW beliau meninggalkan dunia, artinya wafat, walam yashba' min khubzi syair. Beliau enggak pernah kenyang dari makan roti gandum, yakni lil ida. Ya. yakni lil adam, bukan lil idam. Ya, kenapa enggak pernah kenyang dari makan roti gandum? Karena lil adam, karena enggak punya. Wa kana ya'ti syahru wa syahrun, dan pernah datang sebulan atau dua bulan. Wa la yuqadu fi baitin min buyutihi narun, dan api enggak pernah dinyalakan di rumah beliau. Artinya dapurnya pernah enggak ngebul sebulan atau dua bulan. Ya. Dan poligami. Artinya apa? Kalau ada orang bilang, poligami apaan tuh? Ya, rumah sono susah, rumah sini susah. Apaan tuh poligami itu, mesti kaya. Itu orang itu mesti diajak murojaah kisah ini lagi. Ya. Wala yuqadu fi baitin min buyutihi narun. Ngerti enggak? Paham enggak, Bang? Tidak dinyalakan api di rumah beliau, dari rumah-rumah beliau, min fi baitin min buyutihi, di seluruh rumah. Buyut. Enggak cuma rumah Aisyah, rumah istri beliau yang lain. Enggak nyala api, artinya enggak masak. Jangan antum bilang bisa jadi ada GoFood gitu. Itu ngeledek gitu. Enggak ada. Ya. Nah ini, kalau ada yang apa, ledekin poligami tapi miskin, coba deh diajak murojaah kisah ini. Ya, Bima ya. Jadi visioner antum ya. Kalaupun nanti kismin, enggak takut ya. Rezeki dari Allah. Tapi mikir juga. Artinya ya. Ya, biar antum enggak pusing, kuatin dulu finansial. Nah, kalau Nabi imannya kuat, tegar. Ya, antum hati-hati juga baca kisah ini. Oh berarti nah, ada akhwat. Ntar kamu kuat nggak nafkahin dua rumah? Tenang, Nabi aja dua bulan nggak ngebul dapurnya. Waduh, mau diajak susah nih sebulan dua bulan. Ya, wa kana yaqulu al hadiyata. Beliau makan dari hadiah, mau hadiah. Walayak kulo sedekah. Tapi kalau sedekah, enggak. Ya, ini kan tanda kenabian. Ainahu, maksudnya apa? Ainahu yakbalu al hadiah. Terlihat di footnote. Walayak balu asadakah. Belum menerima hadiah, namun menolak, tidak menerima sedekah. Ya. Wayukafiu al hadiah. Belum membalas. Kalau dikasih hadiah, belum balas. Belum kasih lagi. Wayaksifu an ni'al. Ya. Nah, beliau pernah apa? Yaksif itu kayak lihat di footnote ya. Oh yuslih, itu artinya membenerin sendal. Membenerin sendal. Wayar kok asauba. Karena beliau nambel pakaian. Wayudul marid. Mengunjungi orang sakit. Wajibu mandahu. Beliau ya apa namanya, memenuhi undangan orang yang mengundang beliau. Min goni, apakah orang kaya, fakir, dani, syarif, orang yang dekat ya, maupun orang yang orang adani, itu orang yang rendah maupun orang yang syarif mulia. Wala yahqiru ahadan, beliau tidak pernah menghina seorang pun. Nah, cukup ya, sudah jam 1 lewat. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.